aku kembali dapat tantangan yang baru lagi, yang pasti lagi-lagi menambah ilmu aku selama di Indonesian Idol, yaitu berduet. Pasangan duet aku itu salah satu juara Indonesian Idol, dia adalah Regina. Berduet dengan Regina itu sebenarnya seperti berhadapan dengan ilmu yang berwujud manusia. Dia adalah juara pilihan Indonesia dan aku harus bisa memetik dan meresap ilmu. Ini mungkin jadi kesulitan tersendiri buat aku dalam membawakan lagu I Don't Wanna Miss a Thing dari Aerosmith. Selain harus menyesuaikan dua suara yang berbeda, kesulitan yang lain itu adalah mencari harmonisasi saat Regina sedang ngehits nanti. Tapi aku akan bekerja keras untuk mengalahkan tantangan ini. I don't wanna miss a thing, my man, my girl. Let's go! Just to hear you breathing, watch your smile while you are sleeping, while you fall away dreaming. I can spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever, and every moment's spent with you. Even when I dream of you, sweetest. Regina. Ih, Firza kentil banget sih. Ya, centil banget pakai cium-cium. Itu udah selesai lah, gue masih cium-cium tangan aja. Kemistrinya dapat banget, Firza, Regina, kemistrinya dapat banget. Kemistrinya dapat banget, terus apa namanya? Suara Firza yang dominan lebih rock dan dengan suara Regina yang dominan lebih dingin, jadi itu menguasai panggung ini seperti Regina mendinginkan suara rocknya Firza. Aduh. Jadi pas. Regina, kamu cantik sekali malam hari ini. Makasih Tantri, aku oke. Thank you Tantri. Terima kasih banyak. Bentar. Ada satu pertanyaan. Kalian melakukan hal seperti itu, apakah kalian sedang PDKT? Tadi dari bawah panggung aku bilang sama Kak Regina, Kak, kita pacaran dulu yuk. Yes. Dia menerima saya untuk di panggung spektakuler malam hari ini. Iya. Udah janjian pacaran dulu malam ini. Bisa, cari colongan. Pacaran di atas panggung doang. Yes. Iya, duet yang luar biasa, gak kalah tadi sama Hussein sama Novita Dewi. Malah apa namanya, ini sesuatu yang apa ya, sangat romantis yang saya lihat. Ya, walaupun mungkin lagunya rock, tapi romantis banget. Beneran, mungkin karena ada sedikit nakal-nakal dari Firza. tapi yang pasti Firza juga bisa mengimbangi apa namanya, Regina. Karena seperti kita semua tahu, Regina kan suaranya luar biasa. Dan tidak tampak grogi dari Firza, mengingat bahwa Regina adalah pemenang Idol tahun lalu. Jadi tidak ada sama sekali grogi, tidak nervous, tidak minder. Malah sangat bagus banget duetnya. Iya Firza, kenapa harus pacaran jaman malam ini aja? Aku habis duet sama Santi nikah. Habis duet sama Syahrini ini? Bukan. Firza, kalian udah nikah di atas panggung ini. Suaranya match banget. Seraknya kamu diwakilin dengan suara beningnya dia dan itu bagus banget. Gitu. Itu bagus sekali. Dan aku juga mau muji Regina bahwa enggak salah dulu Idol. Masyarakat Indonesia memilih kamu dan memang kamu luar biasa, malam ini juga sangat luar biasa. Kamu sangat dewasa bernyanyi, kelihatan sekali bahwa semakin profesional. Dan yang aku harapkan adalah Firza juga bisa mengambil ilmu dari situ. Kalau kamu ingin jadi juara Idol, kamu udah duet dengan pemenang Idol. Kamu harus punya semangat hari ini bahwa kamu harus jadi pemenangnya. Makanya kalau kalian pacaran bener sampai di luar pasti kan. Terima kasih Mas Anang. Memang panggung memang kan dunia sandiwara ya. Panggung memang dunia sandiwara, perlu juga trik seperti Firza atau pacaran di atas panggung itu kadang-kadang dibutuhkan juga ya. Karena kalau enggak ya duetnya enggak seru, apalagi ini kan beda sama duetnya sama apa? Enggak, duet yang romantisnya kayak gua dah. Duet yang sebelum GR amat, orang mau ngomongin Husan sama Novita tadi tuh. Duetnya Novita Husan tadi kan duetnya tuh bukan duet romantis gitu. Kalau yang sekarang kan duetnya romantis, jadi memang dibutuhkan skill untuk menjadi romantis. Dan itu Firza harus diakui, dia mempunyai skill untuk romantis. Dia punya bakat untuk romantis. Luar biasa. Iya, karena memang kebetulan pas Regina juga ngefans sama Firza. Iya, yes. Karena seminggu kemarin belum aku sampein, dia selalu SMS, "Mas, salamin ya sama Firza, salamin sama Firza," gitu. Emang sengaja belum aku salamin di spektakuler-spektakuler kemarin, menunggu saat yang pas gitu. Karena perlu Firza ketahui sebelumnya Regina dua kali SMS aku. Dan dua SMS itu belum aku laksanakan, yaitu menyatakan bahwa Regina memberikan salam kepada kamu. Benarkah itu? Betul. Jadi memang dunia panggung ini adalah dunia panggung sandiwara ya. Tapi kalau mau dibuat beneran gak apa-apa juga gitu loh. Aku terima mencium kasih, aroma Dhani. Perjodohan malam hari ini. Terima kasih Mas Dhani. Dhani. Dan Regina. Hey my man, my girl in the world, khususnya di Indonesia. Terus tontonin video Indonesian Idol hanya di youtube.com/IndonesianIdol. More video ada di sini dan subscribe ada di sini. Nonton ya.